Hai. Aku lihat dia jilewat di gelung, dia pun tersenyum, aku juga tekip. Langsung lon ikuti kemana dia pergi, aja lon nek meturi, pengen tahu nama asli. Tapi han lon tejut sapa, jantungku kamkum ji pumpa, sopan dan kelembutannya, han megalang kalon nek petawa dinda. Hai hai hai ya, lon terpesona. Hai hai hai ya, lon bit tergoda. Hai hai hai ya, pandangan mata merasuk jiwa. Hai hai hai ya, lon terpesona. Hai hai hai ya, lon bit terlena. Hai hai hai ya, dangdut nam dada lon hana gaya. Aku lihat dia jilewat di gelung, dia pun tersenyum, aku juga tekip. Langsung lon ikuti kemana dia pergi, aja lon nek meturi, pengen tahu nama asli. Aku lihat dia jilewat di gelung, dia pun tersenyum, aku juga tekip. Langsung lon ikuti kemana dia pergi, aja lon nek meturi, pengen tahu nama asli. Tapi han lon tejut sapa, jantungku kamkum ji pumpa, sopan dan kelembutannya, han megalang kalon nek petawa dinda. Ay ay ay ya, lon terpesona. Ay ay ay ya, lon bit tergoda. Ay ay ay ya, pandangan mata merasuk jiwa. Ay ay ay ya, lon terpesona. Ay ay ay ya, lon bit terlena. Ay ay ay ya, dangdut nam dada lon hana gaya. Aku lihat dia jilewat di gelung, dia pun tersenyum, aku juga tekip. Langsung lon ikuti kemana dia pergi, aja lon nek meturi, pengen tahu nama asli.